Mitra Bisnis, Kompas menulis, menciptakan pemerintah yang bersih ternyata menghadapi tantangan berat. Buktinya, sebagian dari ratusan PNS yang divonis bersalah karena kasus korupsi, malah masih aktif sebagai PNS, bahkan dipromosikan jabatannya. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pakar hukum tata negara, Jimli Asidiki. Pak Jimli, apa komentar Anda melihat fenomena ini? Ya, saya rasa atasan saja menindak bawahannya yang memberikan jabatan kepada orang yang pernah dihukum itu. Ditindak aja atasannya. Jadi, misalnya, menteri dapat bertindak untuk misalnya memberhentikan sekda. Ya kan, dibicarakan aja supaya sekdanya harus bertanggung jawab. Itu kalau di daerah. Kalau misalnya di pusat, ya atasannya yang ditindak itu. Misalnya kalau ada dirjen yang pernah dipidana, diberi tanggung jawab tetap menjadi dirjen, menterinya yang harus diberhentikan. Begitu, jadi tanggung jawab atasan. Memang bukan soal hukum, tapi ini soal kesungguhan kita untuk menjalankan kebijakan pemerintahan yang anti korupsi. Jadi, tanggung jawab atasan merupakan tanggung jawab pengawasan melekat dalam sistem birokrasi kepegawaian kita. Jadi harus dibedakan antara pejabat yang dipilih oleh rakyat dengan pejabat yang melayani rakyat. Kalau pejabat yang dipilih oleh rakyat, misalnya anggota DPRD, anggota DPR, anggota DPD, ya kan, itu terpulang kepada rakyat yang akan memilihnya, asal latar belakang orang yang pernah dihukum itu diberitahu secara terbuka, ya kan? Itu sudah cukup. Sebab kalau orang itu sudah pernah dihukum, itu sudah, artinya hukuman itu kan tujuannya untuk memulihkan keadaan, memulihkan nama baiknya, membersihkan dosanya. Jadi kalau untuk pejabat yang dipilih, itu boleh. Tidak masalah. Asal dipilih secara transparan dengan informasi lengkap tentang latar belakangnya seseorang. Tapi kalau untuk menduduki jabatan eksekutif yang sifatnya melayani kepentingan rakyat, sebagai pelayan rakyat, maka jabatan pelayanan itu membutuhkan kepercayaan, membutuhkan keteladanan bagi rakyat yang dilayani. Gitu. Jadi di situ tidak berlaku prinsip kedaulatan rakyat. Sebab kalau dalam menentukan pemilihan pejabat, misalnya untuk anggota DPRD, itu kan rakyat yang berdaulat, terserah rakyat mau milih yang cacat, memilih yang tidak cacat, terserah rakyat. Itu berlaku prinsip kedaulatan rakyat. Tapi kalau untuk pejabat pelayan, pejabat yang melayani, itu tidak berlaku prinsip hak asasi manusia, hak-hak politik untuk dipilih dan memilih itu tidak berlaku. Karena dalam sistem kepegawaian, yang bertanggung jawab itu, yang memilih itu, yang mengangkat itu bukan rakyat, tetapi atasan. Maka atasan juga wajib bertanggung jawab apabila dia mengangkat orang yang ternyata pernah melakukan tindak pidana korupsi. Berarti dia sengaja untuk mengangkat orang yang pernah korupsi, ya kan? Dan dia sengaja melawan rakyat. Dan itu tidak sehat. Itu melanggar etik. Dan juga melanggar komitmen polisi pemerintahan. Bisa ditindak. Demikian pakar hukum tata negara, Jimli Asidiki. Saya Wendy Lim.